بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan dari pembacaan kitab Faslul Khitab fi at-tahdhir min fitnati ta'addud al-jama'at wal ahzab, peringatan dari fitnah semakin bertambah berbagai macam golongan-golongan atau dengan nama lain firqah-firqah, wal ahzab, dan semakin berbilangnya partai-partai tersebut yang semakin mendatangkan perpecahan di kalangan umat ini. Beliau berkata, waffaqahullahu li ta'atih, wa'lam rahimakallah, dan hendaklah engkau mengetahui, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, annahu la izzata lil ummati, bahwa sesungguhnya tidak ada kemuliaan yang akan didapatkan bagi umat ini, wala rif'ata, dan mereka tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, illa birruju'i ila kitabillahi wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kecuali dengan cara mereka harus merujuk kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa tahkimihima fi jami'i umurihi, dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai hakim dalam setiap urusan-urusan kita, dalam setiap permasalahan, setiap problem yang kita hadapi, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemutus terhadap segala problem tersebut, sebagai qadhin yang berhak untuk memberikan keputusan dan kesimpulan. Maka pada poin ini beliau menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ini merupakan satu-satunya jalan kebenaran. Hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan mendapatkan keselamatan, Oleh karena itu di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini sebagai qadhi yang memutuskan terhadap setiap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya serta pemimpin-pemimpin di antara kalian, memerintah kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, fardu, kembalikan ilallah perkara itu kepada Allah war rasul dan kepada Rasulnya. Yang dimaksud mengembalikan suatu kepada Allah yaitu kepada Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksud dengan mengembalikan suatu urusan itu kepada Rasulnya yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. Tapi di saat beliau telah meninggal, maka yang dikembalikan adalah kepada sunnahnya, kepada hadis-hadisnya. Ya, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab itu adalah merupakan yang terbaik dan yang paling baik akibatnya. Maka di sana tidak ada kebaikan kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika khairun, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu baik. Wa ahsanu ta'wilat, dan yang paling baik akibatnya. Jadi seorang yang ingin merasakan kebaikan baik halan maupun ma'alan, sekarang maupun yang akan datang, maka mereka harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur. Nah, dalam memutuskan sesuatu, yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika, dan demi Rabbmu, di sini Allah bersumpah dengan namanya yang menunjukkan penekanan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan selanjutnya. Kalau Allah pun tidak bersumpah, tentunya kita sudah meyakini bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kepastian dan tidak mungkin Allah itu menyalahi janjinya. Akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menambah dengan al-half, dengan sumpah, dengan qasam, maka di sini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan itu hendaklah kalian memperhatikan dengan baik. Fala wa rabbika, dan demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka itu tidak menjadi orang-orang yang mukmin. Mereka itu tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman hatta, sampai hatta ini disebut di dalam bahasa Arab sebagai harful ghayah, huruf yang memberikan faedah, tujuan, ya, bahwa tidak beriman sampai terpenuhi apa yang akan disebutkan di sini. Kalau seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kaum mukminin untuk mandi di saat mereka itu dalam keadaan junub, ya, wala junuban illa abiri sabil, hatta taktasilu, sampai kalian mandi baru kemudian diterima ibadah kalian. Maka seseorang tidak akan diterima ibadahnya sampai dia melaksanakan apa yang disebutkan setelah hatta. Itu mani. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Hurairah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian kalau dia dalam keadaan berhadap sampai dia berwudu. Nah, selama dia tidak berwudu tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selama dia mensucikan dirinya, membersihkan diri dari hadas, barulah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hatta. La yu'minuna, mereka itu tidak beriman hatta sampai. Jadi apa yang setelah hatta ini syarat keimanan seseorang. Dan dia baru dikatakan sebagai seorang mukmin sampai terpenuhi dan sempurna apa yang disebutkan setelah hatta. Yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Di saat mereka berselisih, di saat mereka cekcok, di saat terjadi ikhtilaf di antara mereka, maka mereka harus mengembalikan segala perkara itu kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tatkala beliau masih hidup, tapi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dijadikan sebagai hakim adalah perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, takrirat dari beliau, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka ada perasaan sempit dengan apa yang telah engkau jadikan sebagai keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin tidak boleh ada perasaan sempit pada mereka. Mereka harus merasa rela, merasa berlapang dada dengan apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa yusallimu taslima, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang telah menjadi ketetapan dan keputusan tersebut. Perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persyaratan keimanan adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam setiap perselisihan. Allah tidak menyatakan kalau kalian berselisih kalian kembali kepada akal-akal kalian. Allah tidak menyatakan di saat kalian berselisih maka kalian kembali kepada pemimpin-pemimpin kalian, kepada partai-partai kalian. Tidak sama sekali. Tapi segala sesuatunya harus diputuskan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditetapkan dengan keputusan tersebut, maka kita menyatakan kita harus rela dan ikhlas berlapang dada telah terhadap apa yang telah menjadi keputusan. Al-Syaikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam tafsirnya yang masyhur Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau menyebutkan bahwa di dalam ayat ini, satu ayat ini yang terdapat dalam surah An-Nisa, di sana terdapat tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tingkatan yang terdapat di dalam agama ini menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan iman, tingkatan Islam muslim. Yang kedua, tingkatan iman. Tingkatan iman ini lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan al-ihsan. Ya. Yang ketiga adalah tingkatan al-ihsan. Dan tingkatan ini merupakan tingkatan yang tertinggi dibandingkan dengan tingkatan al-iman dan Islam. Ya, tingkatan yang terendah adalah tingkatan Islam, seorang dikatakan muslim. Nah, semakin tinggi keimanan seorang, maka semakin tinggi pula derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang terendah muslim, Kemudian kalau dia semakin tinggi keimanannya, maka menjadi mukmin. Dan apabila dia semakin tinggi derajatnya, maka derajat yang tertinggi adalah tingkatan ihsan, maka dia disebut sebagai muhsin. Ya, dari sini kita mengetahui di antara tiga tingkatan ini, setiap mukmin pasti muslim. Ya, tapi belum tentu muhsin. Tidak setiap muslim itu mukmin, apalagi muhsin. Tapi kalau mukmin sudah tentu muslim. Jadi paham ya? Setiap muhsin itu pasti muslim dan mukmin. Tapi seorang mukmin belum tentu muhsin. Ini ikhwan fi din azakumullah. Ini tingkatan yang terdapat di dalam agama ini. Semakin tinggi derajat seorang di hadapan Allah, maka akan semakin tinggi pula tingkatannya. Jadi seorang muhsin. Ya, dan ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam agama ini. Nah, di dalam ayat ini kata beliau terdapat tiga tingkatan ini. Terdapat tiga tingkatan yang seseorang apabila mereka mengamalkan ayat ini dengan sempurna, maka mereka akan mendapatkan tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan ihsan. Tapi kalau mereka kurang dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka tergantung mereka kurang dalam hal apa. Ya, sehingga kurangnya pengamalan mereka terhadap ayat ini, maka semakin berkurang pula tingkatan mereka, apakah kepada tingkatan iman atau kepada tingkatan ihsan. Tapi kalau mereka tidak mengamalkan ayat ini, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk ke dalam kaum muslimin, sebab syarat daripada Islam dan iman adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap setiap apa yang mereka perselisihkan. Ya, kata beliau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'minuna. Mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Ini tingkatan Islam. Barang siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap apa saja yang mereka perselisihkan, ini merupakan tingkatan Islam, dia telah menjadi seorang muslim. Ya. Kalau mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengingkari dan tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka bukan kaum muslimin. Mereka ingkar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tingkatan Islam. Tapi kalau dia masih merasa berat pada dirinya, tidak akan naik pada tingkatan yang berikutnya. Tingkatan yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka itu ada perasaan sempit, lega dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berlapang dada dengan apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam setiap perkara. Dalam kehidupan kita, dalam muamalah kita, kita diatur Islam dalam pakaian kita, kita diatur oleh Islam dalam ibadah kita, kita diatur oleh Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus tunduk kepada aturan-aturan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlapang dada, ini menunjukkan kita telah naik pada tingkatan iman. Wa yusallimu taslima, dan betul-betul menyerahkan diri, merasa senang dengan apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah. Ini tingkatan al-ihsan, tingkatan yang tertinggi. Maka di saat mereka menjadikan seluruh perkara mereka, seluruh problem yang mereka hadapi, mereka jadikan sunnah Nabi SAW sebagai keputusan, maka ini menunjukkan bahwa mereka termasuk di antara orang-orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hazm fil Ihkam rahimahullahu taala, berkata salah seorang imam di antara imam kaum muslimin, yaitu Ibnu Hazm, di dalam kitab beliau Al Ihkam aqibah hadhil ayat, setelah beliau menyebutkan ayat ini, beliau memberikan komentar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hadhihi kafiyatun, ayat ini sudah cukup ya menjadi pelajaran dan menjadi teguran. Liman aqala wa hadar, bagi orang-orang yang mempunyai akal dan orang-orang yang ingin mengambil langkah kehati-hatian. Maka ayat ini cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Ayat ini cukup menjadi pegangan bagi mereka. Wa amana billahi wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aiqana anna hadzal ahda ahdu rabbih ta'ala ilaih, dan dia yakin bahwa sesungguhnya janji yang abadi adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini merupakan janji Allah bahwa mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Wa wasiyatuhul waridatu alaihi, dan ini merupakan wasiat Allah yang telah diberikan kepada manusia ini. Falyufattishil insanu nafsahu, maka hendaklah seorang manusia mereka memeriksa dirinya sendiri, periksa, introspeksi diri, ya. Fa in wajada fi nafsihi mimma qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dia merasakan pada dirinya terhadap setiap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli khabarin, pada setiap khabar, yusahihuhu, yang telah dia sahihkan, khabar itu khabar yang jelas-jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma qad balaghahu, dari apa-apa yang telah sampai kepada dia berupa hadis-hadis Nabi, aw wajada nafsahu, ataukah dia mendapatkan pada dirinya, ghairu musallimah, dia tidak mau menerima, tidak ingin pasrah, lima ja'ahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita periksa apakah bisa kita mendengarkan hadis, kita mengamalkan, ataukah kita berpaling, ya. Kita termasuk orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah, ataukah kita termasuk orang-orang yang berusaha menghindar dari ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam penakwilan-penakwilan dan penafsiran. Wa wajada nafsahu ma'ilatan ila qawli fulanin aw fulan, ataukah dia mendapatkan pada dirinya itu lebih condong untuk mengikuti pendapatnya si fulan dan si fulan, lebih senang untuk mengikuti perkataan seseorang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita periksa diri kita. Nah, aw ila qiyasihi, ataukah dia lebih senang berpendapat dengan kiasnya dia, ya, dengan permisalan yang ada pada dirinya, dalam keadaan dia tahu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berusaha mentakwil, mengkiaskan, ya. Sebagai contoh misalnya dalam permasalahan isbat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa saja yang ada yang menutupi dua mata kaki, apakah itu sarung atau celana dan yang semisalnya, maka itu ancamannya adalah neraka. Kemudian sebagian orang berusaha untuk mentakwil, ya, dan nyatakan, ya, itu kan kalau sombong, saya kan bukan orang yang sombong, subhanallah. La tuzakku anfusakum, ya, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Kenapa kemudian kita tidak merunduk ketika kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini fa finnar, oh ini hadis Nabi, subhanallah. Kita harus terapkan, kita harus amalkan, ya. Kenapa di saat kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful majus, dalam riwayat yang lain khaliful yahud, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang majusi, dalam riwayat yang lain hendaklah kalian menyelisihi ahlul kitab yahudi, a'ful liha wa qassu syawar, hendaklah kalian membiarkan jenggot-jenggot kalian itu tumbuh, ya. Mereka mengatakan, oh itu kan dulu, kalau sekarang orang-orang Yahudi pun banyak yang berjenggot. Nah, ha? Sekarang banyak orang Hindu yang berjenggot. Coba bandingkan banyak mana. Ya, bandingkan banyak mana. Kemudian, bandingkan pada asal dari agama mereka adalah tidak memelihara jenggot. Sehingga kalau ada dari mereka, oknum-oknum yang memelihara jenggot itu kan oknum, bukan asal dari agama mereka. Ya. Dari kalangan Majusi juga demikian. Kalau ada dari mereka yang memelihara, itu adalah oknumnya. Ya, yang keluar dari asal daripada agama mereka. Nah, asalnya adalah menyelisihi mereka disebabkan karena mereka itu tidak memelihara jenggot-jenggot mereka. Ya, apalagi ditambah bahwa memelihara jenggot itu bukan hanya sekedar menyelisihi mereka, bukan hanya itu. Tapi dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyrun minal fitrah, bahwa ada 10 perkara yang itu merupakan perkara-perkara fitrah. Ya, perkara fitrah itu yaitu perkara yang seseorang sudah menjadikan fitrah mereka seperti itu keadaannya. Mereka telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'faul liha, memelihara jenggot. Nah, lalu ditakwil dengan berbagai macam penakwilan. Kenapa kemudian ketika kita membaca hadis ini kita merunduk, oh ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya takut jangan sampai termasuk orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyerupai dari kalangan ahlul kitab. Hendaklah kita takut. Nah, ini sebagai misal, dan di sana banyak lagi permisalan-permisalan yang lain dalam permasalahan meluruskan shaf. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan peringatan kepada kaum muslimin, akan tetapi ini menjadi sunnah mahjurah. Menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, tidak memperhatikan barisan shaf mereka, tidak merapatkan shaf mereka, tidak merapatkan dan meluruskan sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan berbagai macam penakwilan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, hawa nafsu. Nah, kita perhatikan, kita kembalikan pada diri kita ketika kita mendengarkan hadis. Apakah kita condong kepada hadis itu atau condongnya kepada perkataan si fulan? Ya. Sebab ilmu itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu laisa bitamwihi, laisa al-ilmu nasbata lil khilaf safahatan baina qawli ar-rasuli wa qawli faqih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Tidak ada pengkaburan dalam permasalahan ini. Bukan ilmu ketika kamu hendak membandingkan antara perkataan Rasul dengan perkataan seorang ahli fikih, ahli fikih. Jangan kamu bandingkan perkataan Imam Syafi'i dengan perkataannya Rasulullah SAW. Ya, jangan kamu bandingkan perkataannya Rasulullah SAW dengan perkataan Imam Ahmad. Salah, keliru. Sebab mereka ini adalah orang-orang walaupun dari kalangan para ulama, tapi mereka diselisih dan kita tidak boleh ta'assub serta fanatik kepada mereka. Dan kalau kita mendapati mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, dan itu adalah merupakan prinsip mereka. Seluruh para imam, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, mereka seluruhnya sepakat menyatakan idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Ya. Jadi kalau di sana ada permasalahan-permasalahan yang kita mendapati Al-Imam Syafi'i keliru dalam permasalahan tersebut, na'am, karena adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi itulah mazhabnya Imam Syafi'i. Walaupun ketika beliau masih hidup, beliau menyelisih itu karena mungkin belum sampai kepada beliau hadisnya. Ya. Karena kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhab mereka. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, "Kalau engkau mendengarkan perkataanku, menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan perkataanku itu ke dinding. Jangan kamu hiraukan." Ya. Sehingga para pengikut Al-Imam Syafi'i, mereka itu sebagian mereka tentunya orang-orang yang mereka mengikuti dalil, mereka mengagungkan Imam Syafi'i, tapi mereka tidak ta'assub terhadap Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Salah satu contoh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Abu Bakar Al-Baihaqi. Beliau ini salah seorang imam dari a'immah ahlussunnah wal jamaah, dan beliau termasuk perawi para periwayat hadis, muridnya al-imamul hakim, pengarang kitab Mustadrak. Al-imamul Baihaqi ini dipuji oleh para ulama. Kenapa? Karena dengan adanya beliau dan dengan keilmuan beliau, beliau banyak menolong mazhab al-imam Syafi'i rahimahullah dan dikuatkan dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang kuat. Sehingga kata para ulama, kullu insan lahu minnatun ala al-imam Syafi'i illa al-Baihaqi fa inna al-imam Syafi'i lahu min al fa innahu lahu minnat ala Syafi'i. Setiap orang mereka itu bersyukur kepada Imam Syafi'i terhadap jasa Imam Syafi'i. Ya, kecuali Imam Baihaqi, Imam Syafi'i yang mestinya bersyukur kepada Imam Baihaqi. Al-Imam Syafi'i mestinya berterima kasih kepada Al-Imamul Baihaqi karena Imam Baihaqi beliau banyak menolong mazhab Al-Imam Syafi'i dengan dalil-dalil dan hujjah. Tapi ketika dalam satu permasalahan, ya, ada satu permasalahan yang ketika Imamul Baihaqi membahas permasalahan tersebut, beliau sampai kepada kesimpulan menyelisihi perkataan Al-Imam Syafi'i, imam mereka. Lalu kemudian beliau menyatakan dengan perkataan yang indah sekali. Beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i kadirun fina, walakinnal haqqa akbaru minna. Imam Syafi'i menurut kami, beliau adalah seorang imam besar. Akan tetapi, kebenaran itu lebih besar dari hanya Al-Imam Syafi'i. Kebenaran itu lebih agung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan kita bandingkan perkataan Rasulullah dengan selain perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kalau orang-orang yang mereka tidak sama sekali tidak punya ilmu, mereka bukan dari kalangan faqih, mereka bukan dari kalangan orang-orang yang dianggap ilmunya, dari kalangan orang-orang yang mereka selalu menyebarkan fitnah. Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Terkadang di antara mereka, kalau disebutkan nama-nama pemimpin mereka itu kepanasan, ya, seperti orang yang berdiri di atas bara api, kepanasan. Tak kala disebutkan pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kenapa kalau dikritik pemimpin kalian, ya, sesungguhnya kebenaran itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada umat ini, setiap orang yang menyelisih siapapun dari mereka, maka tentunya wajib atas kita untuk memberikan peringatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bin Yamas Sadusi, ketika beliau memberikan peringatan, menyatakan kepada Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, ya Ahwal, inna rajulan idha waqa fi bid'atin yang bagilaha antuzkar hatta tuzlah. Ya, wahai Ahwal, kalau seseorang itu jatuh ke dalam bid'ah, maka sepantasnya untuk disebutkan agar kemudian orang-orang berhati-hati darinya. Lalu beliau mengatakan, wastihsanihi, ataukah dia lebih senang dengan istihsan dia? Istihsan itu merasa baik berdasarkan perasaan. Ketika datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menimba hadis itu dengan perasaannya. Ah, kalau perasaan saya loh, kayaknya lebih enak seperti ini. Ya, seperti ini lebih enak sepertinya. Ya, kalau musbil itu rasanya lebih pas gitu. Ya, daripada harus menaikkan kainnya cuma di atas mata kaki. Nah, dia menimbang satu dengan perasaan. Nah, atihiyah namanya. Atau dalam permasalahan-permasalahan yang lain, semuanya ditimbang dengan perasaan. Ya. Kalau ada orang salah, udahlah, nggak usah disebut-sebut dia. Ah, kesian. Nah, kenapa dia salah, dia keliru, dia menyimpang? Ya, tapi kan dia kan manusia juga, kesian, nanti malu. Nah, ini berarti menilai satu dengan perasaan. Kenapa kita tidak menilai dengan Al-Quran, tidak menilai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam? Awajada nafsahu tuhakimu fima naza'at fihi ahadan duna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min sahibin fama duna. Ataukah dia mendapatkan dirinya itu, ya, pada dirinya dia menjadikan hakim terhadap apa yang diperselisihkan, dia menjadikan hakim seseorang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dari kalangan para sahabat? Lantas, dari kalangan para sahabat tidak boleh kita menjadikan sebagai hakim. Hakim yang murni adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman duna, apalagi di bawahnya para sahabat. Kita tidak boleh menjadikan segala keputusan itu selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak kepada Abu Bakar, tidak pula kepada Umar, tidak pula kepada Utsman, tidak pula kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walaupun mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi kalau mereka salah, mereka keliru, maka kita harus merujuk kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika terjadi khilaf di kalangan para sahabat, dan ketika Abdullah bin Abbas mengingkari sebagian dari perkataan Umar bin Khattab dalam permasalahan haji, sementara orang-orang ini mereka tetap mau mengikuti perkataan Umar bin Khattab, sehingga Abdullah bin Abbas marah terhadap mereka dan beliau menyatakan, "Arakum satahlikun. Saya melihat kalian ini akan binasa. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Saya mengatakan kepada kalian, bersabda Rasulullah, bersabda Rasulullah, maka kalian menyatakan, tapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Tidak boleh. Jangan kita bandingkan. Ya, kalau perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bukan hujjah secara mutlak, perkataan Umar bukan hujjah secara mutlak, dan demikian pula yang lainnya. Tatkala mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi di sini perlu menjadikan pembicaraan, ya, bahwa di saat kita telah menetapkan prinsip kita adalah merujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di sana ada satu hal yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Siapakah yang lebih berhak untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, siapakah yang lebih berhak untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Siapakah yang lebih faham? Siapakah yang lebih mengerti dan berilmu dan lebih selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka, para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'ut, para atba'ut tabi'in, yang mereka mengikuti para sahabat tersebut dengan baik, yang mereka telah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa taradhi dari Allah terhadap mereka. Allah meridhai mereka radiyallahu anhum wa radu anhum. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal-ladhina taba'uhum bi'ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Bahwa orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mereka itu telah diridai Allah dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali kalau mereka mengikuti generasi terbaik yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang terbaik dari kalangan seluruh manusia. Ya, khairun nas, manusia yang terbaik mereka para sahabat. Maka tatkala kita mendapatkan ayat ataukah surah dalam Al-Qur'an Karim ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada pemahaman mereka, para ulama as-salaf. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesepakatan mereka ini adalah merupakan hujjah. Apa yang menjadi kesepakatan mereka ini adalah hujjah yang harus dijadikan sebagai pegangan prinsip. Nah, demikian pula di sana ada yang dijadikan sebagai hujjah oleh jumhur dari kalangan para ulama, diantaranya Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu kalau satu dari kalangan para sahabat atau lebih mereka mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, tapi tidak ada yang menyelisihi mereka, tapi tidak ada yang menyelisihi mereka dari kalangan para sahabat, tentunya dari kalangan para sahabat, maka ini adalah merupakan hujjah. Ini adalah merupakan hujjah yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam Islam. Sebab ini mereka anggap sebagai ijma' sukuti. Artinya ijma', ya, kesepakatan mereka hanya sebagian dari kalangan para sahabat mereka diam, dan diamnya mereka menunjukkan bahwa mereka setuju dengan apa yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat tersebut. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita berikan satu permisalan, ya, untuk mempermudah dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan ataukah dalam hukum orang yang dalam keadaan pingsan, ya. Mungkin mereka pingsan dalam waktu yang singkat, kadang mereka pingsan dalam waktu yang lama, mungkin sehari, dua hari, atau tiga hari mereka pingsan. Nah, tatkala mereka siuman dan sadar dari pingsannya tersebut, apakah wajib bagi mereka untuk mengganti sholat-sholat yang mereka tinggalkan? Ataukah tidak ada kewajiban bagi mereka? Disebabkan karena hilangnya akal, ya, dan disebabkan karena mereka mungkin bisa digolongkan termasuk orang-orang yang gila. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan rufi al-qalamu an thalath, bahwa pena itu diangkat, ya, dari tiga orang, tiga macam golongan. Di antaranya al-majnun hatta yufiqa, orang yang gila sampai dia sadar, sampai akalnya itu kembali. Paham ya? Jadi orang yang gila, sepanjang dia masih gila, dalam keadaan gila, maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah, iya kan? Dan di saat mereka sadar dari gilanya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengganti sholat-sholat yang telah mereka tinggalkan. Nah, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha, fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang melupakan satu salat, ataukah dia tertidur dari salat itu sehingga dia tertinggal sampai keluar waktunya, maka tebusannya adalah dia melaksanakan salat tersebut kapan dia mengingatnya ataukah kapan dia terbangun dari tidurnya. Nah, kalau misalnya dia tertidur sehari semalam, 24 jam berarti. Berarti dia meninggalkan berapa sholat? 5 sholat, 5 waktu, ya kan? Nah, ataukah dia melupakan satu sholat? Dia melupakan sholat zuhur dan sholatul asr. Kapan dia mengingat? Pada waktu maghrib. Maka di waktu maghrib itu dia harus kerjakan sholat zuhur dan sholat al-asr. Ya, dan selama 24 jam dia tidur, kapan dia terbangun lalu kemudian dia sadar, maka dia harus mengganti 5 sholat tersebut pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga. Nah, sekarang orang yang pingsan, apakah termasuk dari kalangan orang-orang yang lupa, ataukah orang-orang yang tertidur, atau lebih dekat kepada orang-orang yang gila? Ya, kalau dia dikiaskan pada orang yang gila berarti apa? Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengganti sholat. Tapi kalau dikiaskan pada orang yang tertidur, maka kalau dia siuman dari pingsannya, berarti dia wajib untuk mengganti sholatnya. Begitu. Nah sekarang, bagaimana cara kita menghukumi? Apakah kita kiaskan ke sini pada orang gila ataukah pada orang yang tidur? Terjadi persepsian di kalangan para ulama. Sebagian dari kalangan para ulama, seperti Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan kalau dia pingsan, ya, sampai keluar waktunya, maka tidak wajib atas mereka untuk mengganti sholatnya, kecuali kalau mereka sempat sadar, ya, orang yang pingsan itu sempat sadar pada waktu tersebut. Jadi kalau misalnya dia pingsan pagi, ya, lalu kemudian di waktu zuhur, dia sama sekali tidak siuman. Kapan dia siuman? Di waktu asar. Ketika di waktu asar dia sempat sadarkan diri, lalu kemudian pingsan kembali sampai waktu maghrib, sampai waktu isya. Nah, ketika dia sadar pada waktu isya, apakah dia wajib mengganti sholat duhur? Hah? Jawab. Tidak, karena dia dalam keadaan pingsan dan tidak sadar. Waktu asar wajib diganti? Iya, karena dia sempat sadarkan diri pada waktu asar. Jadi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pada waktu maghrib, tidak, karena dia tidak sadarkan diri. Yang lain mengatakan Abu Hanifah, dia menyatakan bahwa kalau orang yang pingsan, ya, sehari semalam, dalam artian meninggalkan sholat 5 waktu, lalu kemudian dia sadarkan diri, maka dia wajib mengganti sholat 5 waktu itu seluruhnya. Tapi kalau lebih dari 5 waktu sholat, yakni sampai 6 sholat, maka tidak ada kewajiban. Ini juga butuh dalil, ya kan? Nah, dari mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berdalil dengan suatu hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Hakim, tapi hadis itu hadis yang batil. Dilemahkan oleh para ulama, Imam Ahmad melemahkan, Dan demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Adapun pendapat Imam Ahmad, beliau menyatakan bagaimanapun kondisi orang yang pingsan, berapa lama pun dia pingsannya, kapan dia siuman, sadarkan diri, maka dia harus mengganti seluruh sholat yang dia tinggalkan. Berapa lama? Kalau sebulan dia pingsan, dia harus kerjakan selama sebulan. Nah, dan ini insya Allah ta'ala pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, kenapa kita kuatkan pendapat itu? Karena dengan alasan di sana ada perbuatan-perbuatan dari sahabat Nabi SAW. Kalau kita lihat dari Al-Quran tidak ada dalilnya, iya kan? Dari sunnah-sunnah Nabi SAW juga tidak ada dalil yang jelas. Karena para ulama berselisih, apakah termasuk orang yang gila ataukah orang yang tidur, berselisih. Itu. Orang yang pingsan itu sendiri tidak ada dalil khusus. Nah, yang kita dapatkan akar dari sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat pingsan selama 3 hari. Selama 3 hari beliau pingsan. Kemudian ketika beliau tersadarkan dari pingsannya, beliau mengatakan, apakah aku telah melaksanakan sholat? Berkata orang di sekitarnya, kamu tidak sholat selama 3 hari. Maka kata Salman, berikan aku air, lalu kemudian setelah itu beliau berwudu dan beliau mengkodok dan mengganti seluruh sholat-sholat tersebut yang beliau tinggalkan. Dan di sana ada salah seorang lagi dari kalangan para sahabat yang berkata mengucapkan satu yang persis dengan perkataan Ammar bin Yasir dan perbuatan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Nah, di sini yang kita dapatkan adalah perbuatan para sahabat, ya, dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyatakan berdasarkan hadis ini, maka ini berdasarkan riwayat dari sahabat ini, maka ini merupakan pendapat yang rajih, li'annana la na'lamu lahum mukhalifan minas sahabat, karena kita tidak mengetahui ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihi pendapat mereka, sehingga ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah yang disebut dengan perbuatan atau perkataan para sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi dari mereka dari kalangan para sahabat yang lain. Tapi kalau terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, maka tentunya kita harus memutuskan perselisihan mereka itu dengan hujjah dan dengan dalil. Siapa yang berada di atas dalil, maka merekalah yang berada di atas kebenaran. Sebagai salah satu contoh, ketika terjadi perselisihan antara Aisyah, ya, dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu dalam masalah kunci berdiri, ya kan? Aisyah bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq menyatakan, barang siapa yang menyatakan Rasulullah kunci berdiri, sungguh dia telah berdusta. Dari sisi yang lain, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menukilkan ketika beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian hadisnya panjang sekali dan disebutkan di antara hadis itu beliau sempat singgah di Sibatatul Qaumi, lalu kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. Nah, yang mana yang kita terima? Apakah perkataan Aisyah, lalu kemudian kita menuduh Hudzaifah berdusta? Tidak mungkin. Semua para sahabat adil. Maka kita mengatakan Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan sesuatu berdasarkan pengetahuan beliau, ya, berdasarkan pandangan beliau, apa yang beliau perhatikan dari Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumahnya. Adapun para sahabat ketika keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai tambahan ilmu yang mana Aisyah radhiyallahu anha tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan-perjalanan tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyatakan alladzi ya'lam hujja 'ala man lam ya'lam, bahwa yang mengetahui, yang mengilmui, ini tentunya hujjah mereka yang dimenangkan terhadap orang yang tidak mengetahui. Syarifah min ikhwan. Nah, dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, tentunya kita harus memahami perkara-perkara tersebut. Nah, dan di saat kita mengetahui kepada sunnah, maka kita harus kembalikan, dan itulah yang menjadi hujjah. Lalu beliau mengatakan, fal ya'lam anna Allah ta'ala qad aqsama wa qawluhu al-haqqu annahu laysa mu'minan. Maka hendaklah diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah bahwa mereka-mereka yang menjadikan hakim selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang mukmin, dan firman Allah adalah merupakan perkataan yang benar. Lalu beliau di sini menyebutkan beberapa macam perselisihan, yang mana perselisihan tersebut yang kita tidak diperbolehkan untuk berpecah dalam perselisihan yang terjadi, dan yang mana pula perselisihan tersebut yang mengharuskan kita untuk berpecah. Ya, di sini beliau menyebutkan pembagian tersebut. Wa lam yarhamukallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Anna al-ikhtilaf ala thalathati aqsamin, bahwa perselisihan itu terbagi menjadi tiga bagian. Nah, perselisihan itu terbagi menjadi tiga bagian. Dari sini ya, ikhwan fillah jazakumullah, kita kembalikan setiap perselisihan itu kepada porsi dan tingkatannya masing-masing tentunya. Di sana ada perselisihan yang kalau kita pun berselisih, kita tidak boleh berpecah. Ya, kita tetap harus bersatu. Tapi di sana ada perselisihan yang kalau kita berselisih, kita tidak boleh bersatu, ya. Jangan kita menyatukan sesuatu yang tidak boleh, jangan pula kita mencerai-beraikan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Perselisihan itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ikhtilafu tanawwu'. Perselisihan yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu' namanya. Ikhtilaf yang bermacam-macam. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, minhu ma yakunu kullu wahidin minal qawlaini aw al-fi'laini mashru'an. Ya, yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawwu' ini adalah setiap orang dari dua perkataan tersebut ataukah dua perbuatan itu masing-masing ada dalilnya. Kedua-duanya disyariatkan. Ya. Kama fil qira'ati allati ikhtalafa fiha sahabah. Seperti contohnya dimaksud dengan ikhtilafu tanawwu' dalam masalah qira'ah. Dalam masalah bacaan Al-Qur'an. Ya. Di mana para sahabat mereka telah berselisih. Ada yang membaca bacaan Quraisy, ada yang baca dengan bacaan yang lain. Karena memang Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuh bacaan. Tujuh bacaan. Sehingga sempat terjadi perselisihan antara Umar bin Khattab dengan seorang sahabi. Kenapa? Seorang sahabi ini membaca lain dengan apa yang telah pernah diajarkan kepada Umar bin Khattab. Ketika sahabi ini membaca, didengarkan Umar, ini Al-Quran, ini bukan Quran, seperti ini. Kamu keliru dalam baca. Sampai marah Umar bin Khattab. Ya, dipegang orang ini lalu dihadapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, orang ini telah membaca selain dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ikra, baca. Lalu dia pun baca Al-Quran. Ya, lalu Rasulullah mengatakan hakadza unzil. Demikianlah Al-Qur'an itu diturunkan. Lalu kata Rasulullah kepada Umar, kamu baca. Membaca yang berbeda dengan apa yang dibaca oleh sahabat tersebut. Setelah Umar membaca, maka Rasulullah menyatakan wa hakadza unzil. Demikianlah pula yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla anzalal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan tujuh bacaan, dengan tujuh huruf. Nah, hatta zajarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtilaf, sampai Rasulullah membentak para sahabat yang mereka memperselisihkan dalam permasalahan, mereka bertengkar dalam masalah ini. Wa qala, dan Rasulullah menyatakan kilakum muslim, kalian kedua-duanya telah berbuat baik. Ya, kalian kedua-duanya telah berbuat baik karena kalian melaksanakan apa yang telah kalian dengarkan, dan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ikhtilaf, perselisihan yang masing-masing ada dalilnya. mau memilih ini, mau membaca ini, mau membaca yang lain, tidak mengapa. Dan bacaan ini di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, karena terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin, khawatir beliau terjadinya fitnah di antara mereka, maka beliau membakar seluruh mushaf dan yang ditetapkan hanya Al-Qur'an dengan bacaan Quraisy. Sehingga 6 bacaan yang lain itu beliau membakar seluruh mushaf tersebut sehingga tidak ada lagi. Ya, 6 bacaan tersebut. Adapun yang mungkin yang kita dengarkan sekarang ini, ya adanya 7 qiraah, bahkan ada yang sampai 10 qiraah, itu bukan perselisihan yang pernah diperselisihkan para sahabat. Paham ya? Akan tetapi seluruhnya yang 10 qiraah itu lughatul Quraisy. Namanya semuanya berasal dari bahasa Quraisy. Semuanya berasal dari bahasa Quraisy dan terjadi perbedaan lahajat dan itu semuanya benar. Dari qiraah-qiraah tersebut, qiraah-qiraah dengan membaca qiraah apa saja itu sabit dan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau mungkin kita bertemu dengan sebagian orang yang berasal dari negara yang lain yang mungkin bacaan mereka lain, jangan kita heran. Itulah bacaan yang juga sabit dan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Maghrib. Kalau di Maghrib mereka punya bacaan dengan bacaan Warsh, ya, Maroko. Ya, begitu pula di Libya, wah, bacaan mereka lain lagi. Nah, kiraah mereka kiraah Susi, ya, dan di sana ada bacaan-bacaan yang lain. Nah, dan tentunya mereka berbeda dalam hal bacaan-bacaan tersebut dalam beberapa faedah-faedah dan beberapa ucapan-ucapan. Nah, kalau mungkin kita berikan permisalan, kalau dalam bacaan kita yang masyhur, yaitu kiraahnya dari Hafs, dari Asim, kita baca Wadduha, Walaili Idza saja. Tapi sebagian mereka kalau bacaan Warsh, mereka ada imalah, ya. Bahkan sebagian mereka imalahnya itu imalah kubra. Mereka menyatakan Wadduha. Nah, mungkin sebagian antum pernah dengar Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Nah, ini bacaan, ya. Kalau mungkin suatu saat antum sholat di belakang orang bacaan ini, wah, nanti jangan sampai antum menyatakan sholat saya tidak sah. Kok saya baca kayak gitu? Nah, betul bacaannya, mending daripada bacaan sebagian orang ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah, menjadikan seluruh huruf menjadi jin semua, zanya jadi jin semua, ijajul jilatil ardu. Nah, ini lebih keliru, nggak ada bacaan yang benar kalau seperti ini. Nah, ya, nah, atau bacaan mereka, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini juga enggak ada bacaan model kayak gini. Ya, ini salah yang seperti ini. Batil. Ah, perlu dibenarkan kalau ada orang yang ucapannya, cara membacanya seperti ini. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Tapi kalau bacaan yang 10 tersebut, maka ini bacaan yang sabit yang semuanya berasal dari qiraah-qiraah yang mutawatirah. Nah, dengan bacaan apapun diperbolehkan. Bacaan apapun diperbolehkan. Tapi para ulama qurra mereka memberikan peringatan. Jangan kita membaca qiraah tersebut selain daripada qiraah yang masyhur di negara kita kecuali apabila kita sudah mendapatkan rekomendasi. Kalau kita sudah mendapatkan syahadah diizinkan untuk membaca qiraah ini misalnya baru kemudian kita boleh membaca qiraah tersebut. Dan juga diperhatikan jangan membaca di tempat yang dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, jangan sampai antum mentang-mentang ahli dalam membaca qiraah baca di setiap masjid. Nah, ini akan menimbulkan fitnah terhadap orang-orang awam. Wa mithluhu ikhtilaful anwa' fi sifatil adzan. Demikian pula perselisihan mereka dalam permasalahan azan. Terjadi perselisihan dan masing-masing punya dalil. Masing-masing mempunyai dalil. Nah, hadis, ya, sebagian dari kalangan para ulama menjadikan adzan itu 17 ataukah 15 atau 17, berapa kata ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa kata ini? Hah? 18. Yakin? takbir 4 kali. Kemudian syahadatain 4 kali, 8. Ayat al-shalah 2. Ayat al-falah 2 kali. Sudah berapa itu? 12. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 15. Nah, dan ini adzan yang masyhur, ya, yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, dan ini adalah mazhab azannya Abu Hanifah. Kenal sebagai azan orang-orang Kufah, azan seperti ini. Dan ini yang masyhur di mana-mana. Tapi di sana ada azan yang lain yang tidak masyhur di kalangan mereka, tapi masyhur dalam kitab-kitab hadis. Ya, yang kalau seorang mengamalkannya pun tidak mengapa, bahkan itu sebagian mereka menganggap itu lebih afdal. Bahkan itu merupakan pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan yang zahir dari perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak sah azan seseorang kecuali apabila mereka mengumandangkan azan dengan azannya Abu Mahdzurah. Ya, dengan azan Abu Mahdzurah. Azan Abu Mahdzurah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis. Ya, yaitu azan Abu Mahdzurah. Dan azan Abu Mahdzurah ini azan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Mahdzurah sebagai salah seorang muazzin di Madinah. Nah, azan ini berbeda dengan azannya Bilal pada waktu itu. Ya, ketika Bilal mengumandangkan azan seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dengan 15 kata. Tapi azannya Abu Mahdzurah ini yang dijadikan mazhab oleh Imam Syafi'i, ya, dan diikuti oleh para pengikut Syafi'iyah, dan bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu menyatakan ini azan ini adalah azan yang wajib. Walaupun kita tidak menyatakan demikian tentunya, dan kita mengatakan masing-masing boleh diamalkan. Masing-masing boleh diamalkan. Azannya itu terjadi perbedaan. Ya. Ada dari tambahan azan Abu Mahdzurah tersebut yang diberikan istilah tarjih. Tarjih itu caranya bagaimana? Ketika kita mengumandangkan azan, kita menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita mengucapkan dengan suara yang pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, cukup yang mendengarkan kita dan sekitarnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan ini, kita kembali lagi dengan suara yang keras mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, sama seperti yang tadi yang saya sebutkan. Berarti berapa lafal? Berapa kata? Hah? 19. Ini azannya Abu Mahdzurah dan diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Nah, tapi coba lihat. Mereka yang bermadzhab Imam Syafi'i, mereka amalkan enggak? Artinya di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Al-Imam Syafi'i. Tapi coba kamu mengumandangkan azan dengan azan model seperti ini. Nah, di masjid Imam Syafi'i. Kalau mereka mau insaf, membuka kitab-kitabnya Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, mereka tentunya mengamalkan sunnah. Ya, mereka tentunya mengamalkan sunnah ini. Sebab ini juga berasal dari hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Maka ikhwan fiddin azakumullah, nah ini namanya ikhtilaf, karena mau mengamalkan ini azannya Bilal, azannya Abi Mahdzurah, terserah, boleh. Wal istiftah, dan juga dalam masalah doa istiftah, ya. Di sana banyak macam. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan yang lainnya, banyak macam doa istiftah tersebut dan telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Wa tasyahudat, demikian pula dalam masalah tasyahud, ya, macam-macam lafaz-lafaz tasyahud tersebut dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul khaufi, dan juga berbeda dalam masalah salat khauf ketika terjadi kondisi perang. Ya, di sana ada bermacam-macam model yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita. Wa ghairu dzalika mimma syuri'a jami'u, yang mana seluruhnya itu disyariatkan. Wa in kana qad yuqal inna ba'dha anwa'ihi afdal, walaupun disebutkan bahwa sebagian dari jenis-jenis itu ada yang lebih afdal dan lebih baik. Nah, ini jenis pertama. Jenis pertama ini tidak boleh kita bentrok dalam masalah ini. Tidak boleh berpecah dalam masalah ini karena masing-masing mereka punya dalil. Yang kedua, ikhtilafu tadad. perselisihan yang saling kontradiksi, saling bertentangan, ya. An-naqidan la yastami'an. Ini dua dua yang saling bertentangan yang tidak mungkin bersatu. Wa huwal qaulanil mutanafiyat. Yaitu dua pendapat yang saling meniadakan. Fa hadzal khatbu fihi ashaddu li'anna al-qawlayn yatanafayan. Maka dalam permasalahan ini kita harus bersikap keras karena dua pendapat ini saling bertentangan dan berlawanan. Yang satu menyatakan bahwa para sahabat mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang satu menyatakan bahwa sepeninggal Rasulullah semuanya para sahabat itu murtad kecuali segelintir dari para sahabat. Ini bisa enggak disatukan? Mungkin. Ya. Yang satunya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan memelihara Al-Qur'an dari berbagai perubahan-perubahan, pengurangan dan tambahan. Yang satunya mengatakan Al-Qur'an yang di tangan kaum muslimin sekarang ini sudah berubah. Al-Qur'an sebenarnya itu sebanyak 18.000 ayat. Ya, 3 kali lipat dibandingkan dengan mushaf kalian sekarang. Kapan muncul mushaf itu? Nanti munculnya bersama Imam Mahdi, imam yang ke-12 yang muncul dari sarang tikus. Nah, ya, di Samurra yang mereka sekarang tunggu-tunggu keluarnya Imam Mahdinya Syiah. Nah, ini bisa disatukan enggak? Bisa disatukan. Yang satunya mengatakan at-taqiyatu haramun, bahwa bertakiyah itu adalah suatu perkara yang haram. Tidak boleh seorang itu menyembunyikan sesuatu yang menyelisih yang zahir, berdusta di hadapan kaum muslimin. Tapi yang satunya mengatakan at-taqiyatu minad-din, la imana liman la taqiyata lah. Taqiyah itu dari agama, tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak bertaqiyah. Maksudnya apa? Kalau di hadapan ahlu sunnah, mereka ini syiah, harus bergaya seperti gaya ahlu sunnah. Ya, kenalan taqiyah. Kalau kamu menampakkan syiah kamu, berarti kamu bukan, kamu tidak mengamalkan agama. Kamu harus bertaqiyah di hadapan mereka. Ya, sampai mereka kelihatan sudah mempunyai fikrah syiah, barulah dikabarkan kondisi yang sebenarnya. Begitu. Nah, ini disampaikan disatukan. Mungkin. Yang satunya mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau dalam kondisi 3-4 tahun, akan tapi beliau diberikan keutamaan, ya. Dan juga disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendangnya, lalu kemudian ketika dikumpulkan oleh Abu Hurairah, setelah itu beliau tidak lagi melupakan hadis-hadisnya. Yang satunya mengatakan Abu Hurairah adalah seorang perawi pendusta. Masa bisa mengalahkan jumlah hadis para sahabat yang lain? Seperti yang diucapkan oleh Abu Rayyah dan para orientalis yang lainnya. Nah, apa ini bisa disatukan? Tidak mungkin bisa disatukan. Maka dalam perkara-perkara perselisihan prinsipil, tidak ada, tidak boleh toleransi dalam masalah ini. Tegas harus, ya. Ada yang menyelisih akidah, ada yang menyelisih manhaj, kita harus mengatakan agama kami seperti ini. Siapa yang menyelisih kami? Kami berlepas diri dari mereka. Mestinya seperti itu. Nah, itu namanya ikhtilaf tadad. Ya, ikhtilaf tadad yang satunya berdalil, yang satunya sama sekali tidak berdasarkan dalil. Nah, dalam hal ini tidak ada kompromi. Ya, tidak ada kompromi. Maka tidak benar istilah mereka itu ketika mereka hendak melakukan pendekatan antara sunnah syiah. Sudahlah, kita cari yang cocok-cocoknya saja. Nah, kata Hasan al-Banna. Hasan al-Banna salah seorang da'i yang ingin melakukan takrib pendekatan antara sunnah dan syiah. Atau seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf al-Qardawi. Ya, seorang da'i ikhwanul muslimin. Semoga Allah menggunting lidahnya dan bibirnya. Nah, orang ini bukan saja ingin menyatukan di antara kelompok-kelompok Islam, bukan, tapi ingin menyatukan di antara seluruh agama-agama. ingin menyatukan Islam itu dengan Yahudi, dengan Nasara, dengan agama-agama yang lain. Kalau memang kita berselisih, kata mereka, ya sudahlah kita mencari persamaan-persamaannya. Maka dengan persamaan ini kita berjalan. Sama-sama kita meyakini ada Tuhan, walaupun Tuhan kita berbeda-beda. Nah, tapi karena kita sama-sama meyakini ada Tuhan, ya sudahlah kita bersatu dalam hal meyakini itu. Nah, kita sama-sama meyakini bahwa silaturahmi itu baik, ya sudah kita bersatu dalam hal itu. Kita sama-sama meyakini bahwa saling memberi itu baik, ya, akhlak-akhlak itu ada akhlak yang mulia. Kita bersatu dalam hal yang kita sepakati, persis faedahnya Hasan al-Banna. Karena memang Yusuf Qardawi ini sangat kagum sekali kepada Hasan al-Banna. Ya, sangat kagum sekali, dan itu nampak dari tulisan-tulisannya. Sehingga pemikiran-pemikirannya pun tidak jauh dari pemikiran Hasan al-Banna. Nah, sampai dengan beraninya dia merendahkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ketika dia menjelaskan tentang pemilihan presiden yang terjadi di Israel, penghinaannya terhadap Allah, merendahkan terhadap Allah. Ketika dia menyatakan bahwa pemilihan yang terjadi pada Israel ini patut untuk diacungkan jempol, ya, bahwa mereka betul-betul dengan kejujuran mereka berhasil memilih si fulan, walaupun orang-orang Arab ingin mengangkat presiden itu si fulan, tapi berdasarkan pemilihan yang jujur, maka diangkatlah si fulan ini. Nah, ya, berdasarkan kejujuran mereka, hitungan persen-persen, sekian persen, maka siapa yang lebih banyak suaranya, maka itu yang diangkat. Ini kejujuran dan patut untuk diacungkan jempol kepada Israel. Nah, lalu dia mengatakan tidak seperti sebagian negara Arab, ya, yang mana di sana terjadi kecurangan. Bagaimana mungkin ada pemilihan presiden lalu kemudian sampai pada kesimpulan yang satunya mereka mendapatkan hitungan suara 99,999%. Ini tidak mungkin, kata dia. Ini adalah kedustaan. Ya, mestinya kalau pemilihan itu ya tentunya ada seimbang, kemudian ya paling jaraknya itu tidak terlalu jauh, 70% atau sekian. Ini kok 99,99%? Kalau Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah turun ke bumi ini, lalu kemudian Allah itu menawarkan dirinya untuk dipilih pula menjadi presiden, tidak akan sampai kepada nisbah persen seperti ini, 99,9. Ya, Yusuf lebih pantas dipanggil Yosef Al-Qardawi. Ya, Yosef Qardawi. Nah, ya, perkataan ini dihadapkan pada Syekh Nuzaimin. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Orang yang mengatakan ini wajib untuk diperintahkan bertaubat dan mencabut kata-katanya. Kalau tidak, maka wajib atas pemerintahan setempat untuk memenggal lehernya. Ini perkataan kufur. Nah, itu. Wah, kenapa kok dicela-cela pemimpin kami? Nah, iya. Karena yang perlu kita jadikan sebagai tolak ukuran adalah kebenaran. Nah, kultu kata beliau termasuk di antara presiden yang tidak boleh kompromi, as-sunnah wal bid'ah, antara sunnah dan bid'ah. Ya. Wal halal wal haram, dan antara halal dengan yang haram. Nah, poin yang ketiga, perselisihan yang ketiga, ikhtilafu afham, perselisihan dalam permasalahan memahami sesuatu. Nah, kama fi iqrar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma bani Quraidah li ashabih, seperti pernyataan Nabi dan beliau menyetujui pada hari Bani Quraidah. Nah, ketika para sahabat ingin menyerang Bani Quraidah, salah satu kabilah dari Yahudi. Nah, pada waktu itu Rasulullah menyatakan, jangan salah seorang kalian melaksanakan sholat asar kecuali apabila sampai di Bani Quraidah. Nah, maka ketika para sahabat berangkat tanpa Rasulullah SAW, ya, sampai di suatu tempat, tiba waktu sholatul asar, maka berselisihlah mereka. Di sebagian mereka menyatakan bahwa ya, kita harus singgah dan melaksanakan sholat sini. Maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksudnya kita harus bercepat-cepat ke Bani Quraidah. Tapi ternyata kalau kemudian kita tidak mampu, kita sudah masuki waktu asar, maka kita harus singgah dan melaksanakan sholat di sini. Nah, ya, jangan sampai kalau kita ke Bani Quraidah maka kita meninggalkan waktu sholat asar. Maka sebagian mereka sholat, sebagian mereka tetap memahami nas Rasulullah SAW. Kita harus sholat di Bani Quraidah. Sehingga sebagian para sahabat mereka melanjutkan perjalanan dan sholat di Bani Quraidah. Lalu setelah itu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membenarkan kedua-duanya, ya, dan tidak menyalahkan salah seorang pun dari dua kelompok tersebut. Ini menunjukkan bahwa terjadi perselisihan pemahaman di kalangan sebagian dari kalangan ulama. Yang seperti ini pun kita tidak diperbolehkan berpecah. Perselisihan-perselisihan inilah yang banyak terjadi di kalangan para ulama, para fuqaha. Terjadi perselisihan antara Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, berselisih mereka. Ya, sebagai salah satu contoh tentang hukum duduk akhir. Begitu. Tentang hukum duduk akhir ketika sholat. Nah, apakah duduk akhir ketika sholat itu secara mutlak kita harus duduk dengan duduk tawarruk, dalam artian pantat itu apa didudukkan bukan di atas kaki kiri, ataukah kita duduknya duduk istirahat pada sholat-sholat yang di sana hanya ada satu tasyahud? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau pendapatnya Al-Imam Malik, semua duduk sholat harus duduk tawarruk. Semua duduk sholat, duduk tawarruk. Apakah duduk di antara dua sujudnya, ataukah duduk tasyahudnya, semua duduk tawarruk. Nah, sebagian dari kalangan para ulama, seperti pendapatnya Abu Hanifah, sebaliknya. Semua duduk sholat, duduk istirahat. Nah, atau kata sholat pertama, atau kata sholat terakhir, semua duduknya harus istirahat. Nah, pertama duduk istirahat, yaitu menduduki kaki kiri. Nah, ini terjadi pula perselisihan. Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berselisih. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan setiap yang namanya duduk akhir pada sholat apa saja, apakah sholatnya itu satu rakaat, ataukah sholatnya itu satu tasyahud, ataukah dua tasyahud, satu tasyahud seperti sholat subuh, dua tasyahud seperti sholat duhur, asar, maghrib dan isya, maka kalau mereka duduk akhir, maka mereka harus duduk dengan tawarruk. Nah, ini pendapat. Pendapat Al-Imam Ahmad mengatakan, lihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya itu duduknya apa? Tasyahudnya satu, seperti sholat subuh, maka duduknya duduk istirahat. Sedangkan kalau tasyahudnya dua, maka duduknya duduk tawarruk pada rakaat terakhir. Terjadi khilaf. Perselisihan mereka dalam melalui satu hadis. Perselisihannya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam memahami satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadisnya Abu Humaid As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dan yang zahir wallahu a'lam bishawab, yang lebih mendekati kebenaran, dan tentunya ini sekali lagi kita mengatakan berselisih dalam masalah pemahaman di kalangan para ulama. Kalau di sana ada yang menyelisih, tidak mengapa. Berselisih dalam masalah syirik, tidak mengapa. Nah, tidak boleh berpecah dalam masalah ini. Yang tidak bersedekat mengingkar yang sedekat, sedekat yang mengingkar yang tidak bersedekat, tidak. Tidak demikian keadaannya, karena mereka berselisih dalam memahami hadis. Demikian pula dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, tiga macam jenis perselisihan. Tinggal kita melihat bahwa di sana ada perselisihan yang kita tidak boleh berpecah, di sana ada pula perselisihan yang tidak diperbolehkan bagi kita, kecuali kita harus berpecah, sebab perselisihan tersebut adalah merupakan perselisihan antara hak dan yang batil. Fama dza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan itu adalah merupakan kesesatan. Baik, saya kira insyaallah taala sampai di sini yang kita jelaskan dari kitab ini. Dan ternyata ini yang kita baca baru mukaddimah, ya. Dan alhamdulillah ini baru mukaddimah, selesai mukaddimahnya. Karena yang berikutnya beliau baru masuki inti dari kitab ini, menjelaskan dari ayat dan hadis-hadis tentang tercelanya yang namanya perpecahan dan dianjurkannya seorang untuk bersatu dengan syarat bersatu itu berada di atas kebenaran, berada di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah, tak ada pertanyaan ya. Jam berapa? Sampai jam berapa? Ya ini sudah 5:30. Nah, saya sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi kita dan kita jadikan sebagai wawasan ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini ilmu yang bermanfaat, yang kemudian kita mengetahuinya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berikanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mereka ketika mendengarkan suatu perkataan maka mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdih. Wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.